Around your field. Huh? And look. The end of time, did you like grabbing it? Come here, it's a trip. Grabbing it. Come on. Nada masala. Kata beliau rahmatullah ta'ala. Katanya lupa. Ya, obat. Bismillah. Setelah belum menjelaskan kemarin bagaimana atau kapan dihilangkan ain fi'il dari fi'il ajwaf, iya, kata belum hadza fi'il mujarrad. Ini pada fi'il mujarrad atau mujarrad yang kosong dari tambahan. Wal mazidu mitluhu fi'il mazid semisal dengannya. Artinya apa? Sama fi hadfi ainihi in sukinat lamuhu, dalam hal dihilangkan ainnya kalau sukun lamnya. Wa uillat ainuhu bil qalbi, dan diilal ainnya dengan diubah asalnya waw menjadi apa? Alif. Asalnya ya menjadi alif, sama kalau diubah ainnya. Ka akomtu wastaqamtu wakhtartu wangkottu. Masya Allah, ini kan akomtu dari kata akoma. Akoma dari kata koma, dari kata kolama. Ya kan? Asalnya apa? Kolama. Kemudian jadi koma. Yaitu ada waw berharokat sebelumnya. Fathah diubah menjadi alif. Sekarang. Akoma. Siapa itu aslinya? Karena dari kolama. Jangan dari koma. Dari apa? Kolama. Berarti aslinya? Akwama. Wazannya? Af'ala. Ada huruf waw berharokat, sakin. Huruf apa? Illah berharokat. Sebelumnya ada huruf sahih, sukun. Maka harokat huruf illah dipindahkan ke sahih. Jadinya? Akoma. Paham? Setelah itu, ada dua koedah. Ada koedah sulit, ada koedah mudah. Koedah mudahnya ada waw sukun. Sebelumnya, fathah. Maka waw diubah menjadi alif. Jadilah dihilal atau tidak? Dihilal. Iya kan? Diubah ke alif. Kok ada sulitnya? Waw berharokat aslinya? Sebelumnya berharokat, aslinya berharokat enggak? Berharokat sebelum dipindah. Sebelumnya fathah. Sekarang aslinya sukun. Iya kan? Kalau ada waw berharokat sebelumnya fathah, maka dia diubah menjadi alif. Mana harokatnya? Dia sukun. Masa lalunya berharokat. Iya kan? Sekarang dia sukun, tapi sebelumnya berharokat. Sebelumnya fathah, kan sebelumnya sukun. Iya, masa sekarangnya dia apa? Berharokat. Paham? Itu kaidah sulit, namanya mubat. Paham? Terserah antum kalau mau menyiksa muridnya, kasih yang sulit. Iya. Paham mubat? Nah, ini sulit dipikirkan sedikit, tapi kalau terbiasa, bisa. Jadinya akoma, intinya diilal. Ketika disambungkan dengan tu, dengan na, mulai dari na, kan dihilal. Maka kaidahnya dihilangkan apa? Dihilangkan ainnya. Jadinya akoma. Jadi akomna. Dihilangkan apa? Ainnya. Paham mubat? Ini sudah kemarin mubat dengan rekaman sedikit. Sama ini. Sama dengan istakomtu. Kan asalnya apa? Istakoma. Istakoma. Jelas? Menjadi istakomtu. Hilang ainnya. Ikhtartu. Aslinya? Ikhtaro. Ikhtaro. Ya. Aslinya sebelum jadi ikhtaro, ikhtayaro. Paham? Iya kan? Betul gak ini? Ruslan, sebelum jadi ikhtaro aslinya, ikhtayaro, dia berharokat. Sebelumnya fathah diubah ke alif, jadilah ikhtaro. Nah, diilal namanya. Berarti ketika bersamaan dong berharokat langsung hilang apanya? Ainnya. Jadinya ikhtartu. Ingkotu sama asalnya ingkoda. Ingkoda. Paham ayat? Wa illam tu'al al-ain lam tuhdar. Kalau tidak diilal ainnya maka tidak dihilangkan. Seperti kakolam tu. Dari kata kolama. Kolama. Apa aslinya? Kolama. Apa aslinya? Ya kolama. Kolama. Kolama. Wazankan yang wazan. Fa'ala. Hah? Kolama. Kenapa tidak diubah jadi alif? Wawunya? Kolama. Kenapa tidak diubah jadi alif? Mubat? Anu? Bual? Hah? Jawaban gimana itu mubat? Anu? Ya? Kolama. Saya pertanyaan saya mubat, bual, ini kenapa kau tidak diubah jadi alif? Mufrodnya, dari isi mufrod. Ini fi'il. Jangan sembarang, kalau tidak tahu wallahu a'lam, jangan dipikirkan panjang-panjang. Tidak tercela aja orang bilang. Ya, kenapa tidak diubah? Buat? Apa? Tidak tahu. Susahnya orang bilang tidak tahu. Bahaya nih kalau jadi ustaz, kalau yang susah bilang tidak tahu. Bahaya, anak. Apa? Belum tahu. Sebelumnya bukan fathah. Kan cara diubah ke alif kalau sebelum dia berharokat sebelumnya fathah. Nah ini kolama. Sebelumnya apa? Sukun. Dan terpenuh syarat. Kan dia harus berharokat sebelumnya fathah. Paham buat? Bambuan, maka kalau tidak diubah berarti kalau bersambung dengan na apa jadinya? Hilang atau tidak? Hilang atau tidak? Tidak. Jadinya kolam na. Paham ini? Paham ini? Ini masya Allah. Ya, wa kolam tu sama. Kolam tu kan masih wau, iya tak? Sama. Selesai fiil ajwab. Ya. Sekarang kata beliau hukmun nakis. Ini masya Allah lumayan dia. Idza kana al-fi'lu nakis. Idza kana al-fi'lu nakisu madian enggak bisa dikasih sama karena beda-beda. Kalau fi'il nakisnya fi'il madi wa usni dali wawil jamaah disandarkan kepada waw jamaah. Kalau fi'il nakisnya adalah apa? Fi'il madi dan disandarkan kepada waw. Kepada waw? Waw jamaah. Ya, dan fi'il nakis itu ada tiga. Ada tiga. Ada yang akhirnya alif, aslinya waw. Ada yang akhirnya alif, aslinya ya. Ada yang akhirnya memang langsung ya atau waw. Paham ini? Akhirnya alif, aslinya waw, da'a. Fi'il nakis. Ada akhirnya alif, aslinya ya, hada. Ada akhirnya memang sudah ya, dilihat dari nampaknya, rodia. Ada yang akhirnya memang sudah waw, zakwa. Perhatikan baik-baik ini. Ini yang kita mau bicarakan. Semua ini namanya filabah. Namanya filabah. Nakis. Perhatikan baik-baik. Kalau dia fil madi, ini. Da'a, hada, rodiya, zakuwa. Fil madi. Wa usnida liwawil jama'ah. Disandarkan kepada waw jama'ah. Artinya da'a, ada waw jama'ah. Hada, waw jama'ah. Rodi, waw jama'ah. Zakuwa, waw jama'ah. Apa yang terjadi? Kata beliau, hudibat minhu harful illah. Dihilangkan darinya huruf illah. Huruf illah yang mana? Fil nakis apa dulu? Fil nakis. Hah? Fi'il yang? Ain fi'il dia adalah huruf? Hah? Apa? Oh, fi'il yang lam fi'ilnya adalah huruf? Illah. Kan begitu? Berarti yang hilang yang mana? Lam. Mulai dari bawah. Zakuwa. Jadi? Zakuwa. Hah? Ini hilang. Paham? Dengan harokatnya. Iya. Langsung? Zaku. Kenapa tambah alif? Supaya dibedakan dengan waw asli. Karena kalau antum dah tambah alif, orang kira waw lamul fi'il. Itu rahasianya. Kenapa ada waw jama'ah ditambah alif? Paham faedahnya sekarang? Nah, jadi, zaku hilang apa? Waw ditambah alif. Supaya beda tadi. Jadinya, zaku. Jelas? Jelas ini. Itu pertama supaya beda dengan lam. Nanti yang kedua, kalau lamnya bukan waw, supaya beda dengan waw atof. Kan waw atof tidak ada alif setelahnya. Waw atof. Supaya beda waw atof dengan waw jama'ah, ditambahlah siapa? Alif. Jadi ada dua alasannya, tergantung. Makanya dibilang ini, alif-alif tariko. Alif pembeda. Pembedanya siapa? Pembedanya waw. Paham Mubar? Alhamdulillah. Jadinya apa? Zaku. Paham? Jelas ini? Terus, kenapa hilang? Paham pertanyaannya? Kenapa hilang? Maka kita taruh kembali. Zakuwa. Coba. Doroba. Sambungan dengan domi waw. Kotala. Mana'a. Gosala. Zakuwa. Hah? Asli saya mau asli. Makanya saya suruh gitu dari yang lain dulu. Biar ini terseret ke situ. Ulang. Akala. Khoroja. Dakhola. Zakuwa. Hah? Apa? Zakuwu. Paham? Zakuwu. Ini harus antum tahu kenapa hilang. Kalau tidak percuma kita belajar. Zakuwu. Berat doma di atas. Wow, karena wow tidak bisa diharokati dengan doma. Berat. Betul gak itu? Betul gak ini? Hah? Akhirnya dihapus. Setelah itu ketemu dua. Sukun. Sama-sama huruf il. Illa kan? Maka pertama hilang waw jama'ah. Bisa dihilangkan? Enggak, kenapa? Tujuan kita mau menunjukkan makna apa? Jama'ah. Maka yang hilang siapa? Waw lamul fi'il. Kenapa hilang? Ketemu dua sukun. Itu alasannya. Jadilah zaku. Paham? Proses ini lagi. Rodia. Fariha. Sambungkan dengan waw. Hazina. Hamiro. Rodia. Rodiyu. Selepas hilang siapa? Hilang siapa? Doma. Berat doma di atas? Ya, akhirnya dihilangkan. Daripada berat-berat. Dihilangkan doma. Akhirnya sukun. Ketemu dua? Sukun. Hilang siapa? Iya, karena waw tidak bisa dihilangkan. Jadi alasannya ketemu dua sukun. Jadinya, rodiu. Betul gak? Rodiu, waw cocok dengan? Waw cocok dengan? Doma. Jadinya, Rodu. Paham Mubar? Paham Mubar? Proses. Ini lagi. Hada. Iya, hada. Sama dengan wau. Hah? Ah, apa? Kalau kamu ingat, domir itu mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Itu domir. Kalau dia ada domir, maka kembali sesuatu kepada aslinya. Sekarang, ya, ini alif aslinya siapa? Ya. Kalau bersama dengan wau, kembali ke aslinya. Coba, hada. Hah? Hada yu. Setelah itu? Hah? Nah, berat. Ya berharokah sebelumnya? Dia kena koedah ini. Tadi kan tak bisa. Koedahnya lain ini. Ya enggak? Dia langsung berat. Lihat dulu. Kalau tadi kan, rodiya. Tidak ada dia bilang koedah lain kecuali itu. Ini ada kena koedah lain. Hadayu, hadayu. Ya berharokah. Sebelumnya? Diubah jadi? Nah, kalau jadi alif, doma ada enggak? Nah, karena alif tidak bisa diharokati. Berarti di sini sukun. Setelah itu ketemu dua, sama ujungnya, tapi prosesnya kan beda. Ketemu dua, sukun. Akhirnya hilang siapa? Hilang alif. Jadilah hadau. Bang, mau contoh dengan? Hah? Mau cocok dengan dom? Boleh? Tidak boleh. Karena ini kenapa? Hah? Ini fathah. Sebagai bukti kalau ada alif ya, hilang. Kalau mau sama ya, tidak perlu bukti. Tapi kalau alif, itu lo dibilang tadi. Jangan langsung bilang berat. Karena ada ini. Jadinya hadau. Paham? Inti hilang lam, ya nggak bubar. Hilang lam, hilang, kan cuma bilang hilang lam. Dah, sama dengan lo, ah? Dah, apa? Kembalikan ke asli. Dah, wu. Setelah itu, wau berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Alif, akhirnya hapus dhamma. Jadinya daau. Ketemu dua, sukun. Akhirnya dihilangkan alif. Jadilah daau. Daau. Iya, setelah itu Ahmad. Mau cocok dengan? Tetap patah, kenapa? Sebagai tanda bahwa alif yang di hilangkan. Paham, Mbak? Jadi gini, misalnya dapat kata lagi. Ini kan satu contoh. Sholah. Sama dengan wau mubar. Nyambang. Hilang lam tambah wau. Langsung jadi. Sholah. Solu. Yang hilang apa? Alif dong. Ada harus ada bukti. Kalau bilang solu, itu bukan fi'il madi itu. Itu pasti fi'il amr. Karena kalau fi'il madi, solau, da'au. Paham? Kalau aku bilang solu, fi'il amr. Karena dia diambil dari kata yusolli. Yusolli fil mudhari. Ketika buat fil amr kan, apa yang terjadi? Hapus huruf mudhara. Hapus huruf terakhir. Jadi solli. Bersama dengan wau jemaah, sollu. Itu fil amr. Fil madi, sollau. Itu bedanya. Tahu gitu? Iya, paham. Intinya hilang apanya nih kalau ada wau? Kalau ada wau hilang apanya? Lam. Hilang lamnya. Paham, Ahmad? Alhamdulillah. Jadi kata beliau, lihat setelahnya. Hud Udifa minhu harful illah. Dihilangkan darinya huruf illah. Wa bakiya fathu ma qablahu ingkaran mahdhuf alifah. Garis bawah yang ini. Tetap di fathah sebelumnya. Kalau antum hilangkan adalah a. Alif. Artinya kalau waw sama ya, enggak. Jelas ini? Jelas ini? Imran? Alhamdulillah. Lihat. Nah, wayu dom? Ingka nawawan au ya'ah. Di doma kalau dia waw atau ya. Di doma. Seperti tadi. Zakuwa? Zaku. Rodiya? Rodu. Paham? Jelas ini? Paham ini? Ah, kita, saudaraku. Paham? Yakin? Hah? Dites? Hah? Coba ya. Rawa. Sama dengan lau. Rawa. Apa? Rawa, jadi? Baru dibilang tadi situ. Di tetap patah sebelumnya kalau hilang alif. Kalau hilang waw sama ya, maka di dhammah. Pikirkan saja apa yang hilang. Rawa sama dengan waw. Hah? Rawa, apa yang hilang? Tangannya jangan di mulut. Saya enggak dengar. Alif mah enaknya daripada. Kan enggak enak itu. Paham saudara? Alif. Jelas ini? Jelas berarti? Alhamdulillah. Kada boleh fata kulubinah. Maka antum katakan pada contoh. Sa'a jadikan? Fi sarwa. Pada sarwa jadikan? Sarwa. Hah? Apa? Saru. Rodia. Lihat itu? Saru. Rodu. Paham gak ini? Itu dulu dipikirkan. Setelah itu selain waw. Nanti pilih lagi. Ya Ahmad. Hah?